الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا أما بعد فيا أيها الإخوة حفظني وحفظكم الله جميعا طيب pada pertemuan yang lalu telah kita pelajari dan telah masuk pada sifat al-isti'la. Sifat isti'la. Ma huwa al-isti'la? Ini jib. Isti'la. Terangkatnya pangkal lidah jika mengeluarkan huruf. Terangkat. Ya, terangkatnya pangkal lidah seiring dengan pengucapan huruf ke arah air langit. Air. Hurufnya ada berapa? Ya, ada 7. Apa saja hurufnya? Kho, sho, kho, sot, sot, soin, sot, sot, sot. Nah, kho, sot, bot, oin, bo, koin, bo, kof, bo. Nah, ya, ada 7 huruf terkumpul dalam kalimat khusso dohutin kil. Khusso dohutin kil. Ini adalah huruf-huruf isti'la. Nah, dan kelaziman dari sifat ya atau sifat isti'la ini adalah at-tafkhim, yang bermakna tebal. Dikarenakan apa? Adanya gema suara yang memenuhi rongga mulut. Bagaimana ya pada catatan setelah istifal di situ ada isti'la adalah hak huruf ya, hak untuk huruf-huruf tersebut ya. 7 huruf ini dan kelaziman dari sifat isti'la adalah tafkhim. Tafkhim yakni adanya penebalan huruf ya, dikarenakan gema suara yang memenuhi rongga mulut yang mantul ke arah air langit ya, ke arah langit-langit mulut. Nah, ini adalah kelaziman dari sifat isti'la. Adapun lawan dari sifat isti'la adalah al-istifal. Nah, sifat istifal secara bahasa bermakna inhifab ya. Inhifab ya, artinya rendah. Adapun secara istilah yakni tidak naiknya suara ke langit-langit ya, tidak naiknya suara atau ya pangkal lidah ke langit-langit. Nah, hurufnya adalah selain dari huruf-huruf isti'la berjumlah 22 huruf. Nah, seperti huruf ba ya, huruf a ya, ini memiliki sifat istifal. Dikarenakan pangkal lidah dan suara tidak naik ke langit-langit. Nah, dan lawan dari tafkhim ya. Tadi kalau isti'la melazimkan adanya sifat tafkhim ya, adanya tafkhim ya. Dikarenakan setiap huruf isti'la itu tebal ya. Kho, sot, ya, bo ya, ini hurufnya tebal. Walaupun ketika harokatnya kasroh. Ya, bi ya. Bukan di ya. kita bilang ko tebal. Ya, lawan dari sifat tafkhim adalah tarqiq, ya, yang artinya tipis, ya, tipis. Ya. Maknanya tarqiq adalah tipisnya suara dan tidak adanya gema yang memenuhi rongga mulut. Ya. Jadi suaranya itu tidak menggema. Berbeda dengan huruf-huruf isti'la atau huruf-huruf tafkhim. Contohnya qa, ya. Qa, ya. Di sini suara huruf qaf menggema di rongga mulut. Nah. Bisa kita ucapkan qa. Qa. Qa. Qa. Gi. Gi. Ki. Ki. U. U. Bako. Bako. Jadi suara O itu, ya, menggema di rongga mulut. Beda halnya dengan huruf Kaf, ya, huruf Kaf langsung. Ka, coba. Ka. Ka. Ki. Ki. Ku. Ku. Bak. Bak. Bakka. Bakka. Ka. Ka. Ya, bedakan antara huruf qaf dengan huruf kaf. Qaf ya. Dengan kaf. Ya. Caranya seperti kemarin, ya, melatihnya dengan harokat yang sama. Dengan dua huruf yang berbeda. Ya. Contohnya, ya. Qa, ka, ku, ku, ya. Ki, ki, nah. Baik. Dengan, ya, dua huruf yang berbeda, ya, o ki, ya, o ki, ya. Ini pertama huruf qaf, kedua huruf kaf, ya. Melatihnya dengan seperti ini. Kemudian tafkhim memiliki beberapa tingkatan sebagai berikut. Yang pertama fathah yang diikuti alif, ya. Kemudian fathah yang tidak diikuti alif. Dhammah, nah, sukun, dan kasrah. Jadi ada lima tingkatan untuk tafkhim. Ya, yang paling tebal ketika diikuti dengan alif. Ini yani bertemu dengan mat lazim atau mat wad. Maksudnya mat. Mat tabi'i. Baik, mat tabi'i atau mat asli. Maka dibaca dengan tafkhim, ya, seperti huruf kha, ya, diikuti dengan alif, maka dibaca dengan tebal. Ketebalannya berbeda ketika tidak diikuti dengan alif, ya, memiliki tempo, ya, memiliki tempo khab, ya. Kita baca, kan? Khaba. Khaba. Soli. Soli. Nah, jadi, so, ya, ini masih tafkhim. Ketika panjang, tetap so. Nah, soli. Soli. Boko. Boko. Ghalibun. Ghalibun. Ghalibun. Ta'atun. Ta'atun. Ta'atun. Ta'atun. Qasidan. Qasidan. Zalimun. Zalimun. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Zha. Huruf Zha. Zha. Zha. Zhi. Zhi. Tebal. Zhi. Zhi. Zhu. Zhu. Bazu. Bazu. Bazza. Bazza. Nah. Nahar. Anda. Anda. Zha. Ya. Kemudian yang sering juga ya harus dibedakan antara huruf bob ya bob dengan huruf vo ya huruf vo ya beda halnya dengan huruf bob huruf bob makanya di mana lisan dengan gigi geraham belakang atas. Baik. Adapun huruf vo di betul lidah bertemu dengan itu gigi seri. Asantum. Jadi ya, dari segi makhrajnya sudah berbeda. Nah, maka cara pengucapannya pun berbeda. Adapun sifatnya, ya, isti'la, ya, sama-sama tebal. Kemudian sama-sama dari segi nafas, jahar. Ya, huruf ba dengan huruf zo. Ya. Jahar, ini kan pula kohawah. Baik. Berikutnya tingkatan tafhim yang kedua adalah fathah yang tidak diikuti alif. Ya. Jadi untuk ya, huruf-huruf yang memiliki sifat tafhim, ya itu mesti ya, suaranya o, ya o, ya ke arah o, ya bukan o, ya jadi bukan so atau ho, ya tapi ho, ya, ya. Bukan bakso. Ya. Tapi bakso, ya. Ini kalau bahasa Indonesia seperti itu. Ro, ro dia maksudnya istifal. Iya, dia memiliki sifat tafhim. Hanya saja dia bukan isti'la karena mana? Pangkal lidah tidak atau suaranya tidak terlalu naik ke langit-langit. Dan ro ini kalau ro ya, jadi kalau ro ini memiliki sifat tafhim dan memiliki sifat tarkik. Ya. Sifat tarkik ketika harakat kasrah atau ketika sukun sebelumnya kasrah. Ya. Ini huruf ro tarkik. Ya. Jadi ya, ro ri ya enggak mungkin rui tapi ri tipis ri ru ya. Jadi tafhimnya pada huruf ro ada dua keadaan ya pada ketika dhammah maupun ketika fathah dan ketika sukun sebelumnya fathah atau dhammah ya bur bar ini tebal juga tafhim ya. Jadi tafhim dia tebal, adapun tarkib tipis. Nah, nah, fathah yang diikut, yang tidak diikuti alif, ya, ini juga tafhim. Kan tapi tafhimnya di bawahnya yang pertama tadi, di ho, ya, ini panjang. Tafhimnya panjang, ya, tempo tafhimnya lebih. Adapun ketika harokat fathah, maka di bawahnya. Kita ucapkan, kita baca contohnya. Kharaja. Kharaja. Kharaja. Kharaja. Sabara. Sabara. Baraba. Baraba. Ghafara. Ghafara. Tabaqan. Tabaqan. Tabaqan. Zalama. Zalama. Berikutnya adalah ketika dhammah. ketika berharokat dhammah. Jadi huruf isti'la yang berharokat dhammah. Dan juga sifatnya tafkhim. Kita baca fakhuran, fakhuran, hasuran, hasuran, duriba, duriba, bu, bu, bu, bu. Ya, dimajukan kedua bibir ya. Du. Duriba, duriba, gulban, gulban, kutufuha, kutufuha. Ketika bomba, baik, dihimpun kedua bibir, dimajukan kedua bibir. Ya, ya, mbak. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, mutufuha, mutufuha, mahzuran, mahzuran, zu, zu, wa, wa, zu, zu, wa, wa. Ini ketika berharokat dhamma. Jadi melatih huruf isti'la ini merupakan yang penting, huruf yang memiliki sifat tafkhim, karena lumayan ketika sudah lupa teori ya, nah, maka prakteknya pun juga lupa, akan keliru. Jadi sambil praktekkan ketika ya, misalkan mengimami atau membaca Quran, okay, antum membaca semampu antum menerapkan ya, kaidah-kaidah makhrajul huruf dan sifatul huruf. Berikutnya ketika sukun, ya, ketika berharokat sukun, maka sifatnya juga tafkhim, tafkhim tebal. Kita baca ikhrajan, ikhrajan, ikhrajan, ikhrajan. Jadi bukan ih, ya, kalau ih ini tipis, lebih tebal. Ih, ih, jadi pangkal lidah tuh naik, ya, pangkal lidah naik. Kalau masih, oke? Ada ngoroknya. Enggak terlalu banyak ya, suara serak-seraknya atau kedaranya tidak terlalu banyak. Ih, ih, ya, dialirkan suaranya. Ih, ro, ih, ro. Sekali lagi kita ucapkan, ih, ro, jen, ih, ro, jen, ih, ro, jen, ih, ro, jen, islahan, islahan. Ad'afan, ad'afan. Ya, ingat bob, ya, huruf bob dialirkan suaranya, bukan dipantulkan adu, ya, kalau ad'afan ini keliru, ya, kan? Tapi dialirkan ad'afan, ad'afan, ad'afan, ad'afan. Coba sekali. Ab afan. Ab. Ab. Ha? Ab afan. So, masih ya, masih maju bibir ya. Tapi pada posisi asli. Ab. Ab. Coba lu ab. Nah, kalau masih majukan bibir, ya, tadi belum tepat. Ha. Baik, saya ulangi. Ad'afan, ad'afan, yughlabuna, yukrabuna. Ketika ghain ya, sukun kembali ke posisi semula. Yuh laguna. Nah. Kita baca yuh laguna. Yut'imuna. Tuqlabuna. Jadi yut'imuni ya. Yut'imuni. Baik. Tuqlabuna. Ini akan kita lewati sifat qalqalah untuk huruf ba dan huruf qaf. Tuzhiruna. Tuzhiruna. Bedakan antara ya dengan huruf zal. Wa dengan zal ketika sukun. Tuz ini huruf zal. Tuzhiruna. Bazza. Ini sering biasanya sering kelewatan. Tuz ya. Membacanya dengan tuzhirun dan tu. Ya, dengan tebal. Ya. Kemudian yang kelima ya. Tingkatan tafkhim yang kelima adalah ketika kasrah. Jadi huruf isti'la walaupun berharokat kasrah, nah, tetap diberikan sifat tafkhim. Sifat tebal. Masih memiliki tebal, ketebalan. Beda halnya dengan huruf ra. Ya. Atau dengan lam pada lafzul jalalah Allah. Ya. Allah ini juga lamnya memiliki sifat tafkhim. Ya. Lam pada lafzul jalalah Allah ya. Hanya berharakat fathah sama kasrah. Kita baca ya huruf isti'la yang berharakat kasrah. Akhihi. Nasibun. Si. Ya, bedakan huruf sin dengan huruf sad ketika kasrah. Si. Ya. Coba. Man. Jarid. Si. Tidak huruf sin. Si. Nah. Si. Nah. Bukan sui. Tapi ini huruf si. Sebentar. Si. Nah. Si. Sekali lagi. Si. Nah, jadi pangkal lidah tuh naik, tetap naik ke arah langit langit. Persiapannya seperti mengucapkan huruf bob ya, ketika fathah. Si, ya. Yang fo, si, fo, si, fo, si, fo, si, mau langsung digabungkan dengan sob yang rokat sukun atau yang sukun. Ya. Fo sis. Ya. Fo sis. Ya, ini sob. Sob semua. Ya. Baik. Baik. Bisa. Ya, seperti itu bisa. Dengan melatih pada kalimat-kalimat yang sering kita ucapkan. Ya. Untuk latihan ya. Untuk latihan. Buat sekali lagi huruf sot. Fo. Fo. Sa. Sa. Fo. Fo. Fi. Fi. Fi. Ingat kan, sui. Kalau sui berarti antara dua bibir ini ketemu. Ya. Fui. Tapi langsung. Fui. Fui. Su. Su. Bas. Bas. Bas. Fo. Bas. Fo. Bas. Si. Bas. Si. Bus. Bus. Bus. Si. Bus. Si. Baik. Jadi. Persiapan langsung ke harokat kasroh, ya. Bus, jadi domba ke kasroh. Kita ulangi. Nasibun. Nasibun. Nasibun. Nasibun. Bukan si, dia si. Nasibun. Nasibun. Nudi'u. Nudi'u. Nudi'u. Ya. Bukan nude. Tapi i. Ya. I. Coba i. I. Di. Di. I. I. Idi. Idi. Idi. Idi. Bukan d. Nudi'u. Nudi'u. Ghislinin. Ghislinin. Ghislinin. Ghislinin. Nuti'u. Nuti'u. Urfa. Ya. Tiga tebal. Tapi jangan ketika kasroh P. Ya, kalau P ini berarti kurang. Kurang diturunkan terakhirnya. Ya. Tapi I. Ya. Coba i i pi pi iti iti ya ini kan iti ya ya i pi i pi sekali lagi iti iti iti iti ya tebal beda dengan huruf sa iti ya. Tunjukkan nuti'u nuti'u i i pi pi ya. Nuti'u nuti'u tuqimu tuqimu tu tu tuqimu tuqimu zilalin zilalin zi zi ya bedakan pula dengan huruf zal ya zal zilalin zilalin coba huruf go coba anda sat zilalin zilalin wa wa zi zi za za zi zi la ahsan la har za zi zi za zilalin zilalin zilalin kurang zi sebanyak kurang zilalin zilalin baru zal zal ذي ذي ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال ذي لال karena sama-sama satu makhraj yang membedakan adalah sifatnya. Ini adalah tingkatan-tingkatan ya tafkhim ya pada huruf-huruf isti'la, pada huruf-huruf isti'la. Jadi huruf isti'la apa saja hurufnya? Isti'la, usah, usah kubin, yub. Jadi pengetapan huruf, ya, menentukan huruf-huruf isti'la ini juga harus tepat. Usah, usah kubin, yub. Harus tebal, yub. Dan yub. Nah, huruf-huruf hamas apa saja? Sahat sahu sahsun sakat. Huruf hamas sahat sahu sahsun sakat. Huruf shidda ajid qatin sakat. Huruf tawasud lin umar la ini kufa nanti ini dia maka baik kita tambahkan sedikit ya sifat idbaq ya. Idbaq ya secara bahasa artinya ilfaq hati yang ini melekat ya melekat pada sesuatu secara bahasa. Adapun secara istilah adalah terkurungnya suara dalam ruang yang sempit antara lidah dan langit-langit. Jadi dari segi suara atau ya, lidah ini melekat atau tidak ke arah langit-langit. Atau terkurungnya suara. Nah. Hurufnya ada empat. Ya. Pertama, sot, bo, o, vo. Nah. Ya. Jadi, idbak ini diambil dari huruf-huruf isti'la. Tapi hanya empat huruf. Ya. Sot, bod, dan o. Kemudian wo. Huruf idbaq lebih khusus daripada huruf isti'la. Ya. Karena setiap huruf idbaq mesti huruf isti'la. Tidak semua huruf isti'la memiliki sifat idbaq. Kita ulangi huruf sad. Wo. Jadi suaranya itu terkurung. Suaranya ke arah langit. So, so, si, si, su, su, bas, bas, kemudian bod, bo, bo, bo, bo, kemudian bod, ya, terkurung dia, di, bu, bu, bab, bab, bab, bab, bab, bo, bab, bo, kemudian berikutnya huruf po, ya. Po, po, po, po, si, si, po, po, si, si, tu, tu, bapu, bapu, bapu. Bakpo, bakpo, bakpo, bakpo, jadi sifatnya adalah sifat idbaq. Kemudian pula huruf wo, wa, ya. Di samping dia memiliki sifat isti'la dan juga memiliki sifat isbab. Nah, kita baca wa, wa, wa, wa, wi, wi, wu, wu, dan, dan, dan, dan, dan, wa, dan, wa. Nah, ini adalah huruf-huruf, ya, empat huruf untuk huruf idbab. Nah, jadi sifatnya idbab, ya, yakni apa, melekatnya atau terkurungnya suara ke arah yang langit, ya. Ini melekatnya lidah, nah, atau terkurungnya suara ke langit-langit, ya, ini idbab. Nah, baik, insyaallah kita cukupkan di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.